Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله، hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita ingat kembali bahwa peringatan adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita kaum mukminin dan sangat kita butuhkan. Karena kita adalah sebagai manusia makhluk yang lemah, sehingga sangat rentan untuk melakukan kesalahan dan dosa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui firman-Nya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Nabi alaihi salatu wassalam juga mengingatkan melalui sabdanya, kullu bani adam khata. Setiap bani Adam itu pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah yang segera bertaubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka setiap peringatan-peringatan yang diarahkan kepada kita itu sesungguhnya dalam rangka menyadarkan kita untuk kemudian kita bisa kembali dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Satu dari sekian banyak peringatan Allah Azza wa Jal itu adalah Allah menyeru kita melalui firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhannasu wal hijarah. Yang kayu bakar dari api neraka tersebut adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Pada neraka itu ada malaikat-malaikat yang keras lagi bengis. La ya'sunallah ma amarahum. Para malaikat itu tidak pernah melanggar apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka selalu mengerjakan setiap perintah Allah yang ditujukan kepada mereka. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, coba kita sebentar saja renungi ayat ini dengan baik. Pertama, Allah Azza wa Jal memanggil kita, menyeru kita sebagai kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru kita sebagai kaum mukminin karena tidak ada yang dapat mengambil sebuah pelajaran. Tidak ada yang dapat sadar dengan adanya perintah dan larangan kecuali kaum mukminin. Allah tidak memanggil orang-orang kafir di sini. Allah panggil, Allah seru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Idza sami'ta Allah azza wa jalla yaqulu fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu fa aslihha sam'aka fa innahu khairun tu'maru bih aw syarrun tusrafu anhu." Apabila engkau mendengar seruan Allah azza wa jalla di dalam kitabnya yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, maka segera pasang pendengaranmu. Karena sesungguhnya yang akan disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi sebuah kebaikan yang engkau diperintahkan kepadanya, atau satu kejelekan yang engkau akan dipalingkan darinya. Jadi setiap kali Allah Azza wa Jalla memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, segera kita pasang pendengaran kita. Karena ada dua kemungkinan yang akan disampaikan oleh Allah. Kemungkinan pertama adalah kebaikan, dan ini sesuatu yang kita diperintahkan kepadanya. Atau kemungkinan yang kedua, ada kejelekan yang diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla supaya kita bisa terhindar darinya. Subhanallah, betapa besar kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita. Allah ingin kita menjadi hambanya yang baik. Allah ingin kita ini beribadah kepadanya. Yang kemanfaatannya tentu akan kembali kepada kita. Setelah Allah Azza wa Jalla menyeru dengan kalimat, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian kata Allah, ku anfusakum, jaga diri-diri kalian. Ini sebuah arahan, sebuah pesan dari Allah Azza wa Jal agar kita mulai memperbaiki diri sendiri sebelum memperbaiki orang lain. Karena yang akan mempertanggungjawabkan semua amalan kita bukan orang lain, tetapi kita sendiri. Bukan ustad-ustad kita, bukan guru-guru kita, bukan syekh-syekh kita, bukan teman-teman kita, tapi kita sendiri. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang itu terkait dengan amalannya sendiri, dan itulah yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali yang telah dikerjakannya. Dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Hanya dirinya lah yang akan memikul dosanya sendiri. Maka perbaiki diri selagi Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan untuk kita hidup bernapas dengan leluasa. Segera perbaiki diri, jangan lalai, jangan lupa. Jangan hanya bersemangat memperbaiki orang lain. Jangan hanya semangat menyuruh orang lain kepada kebaikan, kemudian kita lupakan diri kita sendiri. Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan kepada kita melalui sabdanya, ja'a rajulun atau yuja'u birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar fatandaliku aqtabuhu fayaduru biha finnar kama yaduru alhimar birahah fayatifu bihi ahlun nar fayaquluna ya fulan ma asabak alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar fayaqulu bala qad kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Nanti pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan didatangkan seorang laki-laki, kemudian si laki-laki ini akan dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Lalu usus-ususnya akan terburai keluar di dalam neraka itu. Ia akan berputar seperti berputarnya keledai di tempat penggilingannya. Para penghuni neraka akan mengerumuninya. Para penghuni neraka akan berkumpul di sisinya. Kemudian mereka berkata, ya fulan, wahai fulan, ma asobak, apa sesungguhnya yang telah menimpamu? Bukankah dulu sewaktu di dunia engkau selalu menyuruh kami kepada yang ma'ruf, kepada hal-hal yang baik? Engkau selalu mencegah kami dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Maka si laki-laki itu akan menjawab, memang benar. Dulu aku seperti itu sewaktu di dunia. Aku menyuruh kalian kepada yang ma'ruf, tetapi aku tidak mengerjakannya. Aku melarang kalian dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, tetapi justru aku yang mengerjakannya. Azab yang keras disediakan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang yang melalaikan dirinya sendiri, bagi orang yang melupakan dirinya sendiri. Maka perhatikan aib diri kita sebelum sibuk mengurusi aib orang lain. Ikhwanul Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekecil apapun dosa, kita tidak boleh meremehkannya. Karena semua itu akan ada perhitungannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan dikira bahwa yang akan diperhitungkan, yang akan dihisab, yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla adalah kesalahan-kesalahan yang besar. Tidak. Kesalahan yang kecil pun akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan kita, iyyakum wa muhaqqiratidz dzunub. Hati-hati kalian, waspada kalian dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Jaga diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Dengan melakukan kebaikan. Kita dilarang untuk meremehkan dosa sekecil apapun. Dan sebaliknya kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan. Walaupun kita pandang ringan. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga itu adalah mereka-mereka yang ada di bawah tanggung jawab kita. Kita diperintahkan untuk melindungi mereka. Kita diperintahkan untuk menjaga mereka. Kita diperintahkan untuk memelihara mereka. Memelihara mereka dari dosa-dosa. Menjaga mereka dari perbuatan-perbuatan yang haram. Menjaga mereka dari tindakan-tindakan yang mengandung pelanggaran terhadap Allah Azza wa Jalla. Itu semua sekali lagi menjadi tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Kita tidak hanya diperintahkan untuk memperhatikan kehidupan mereka di dunia. Makanannya, minumannya, dan segala kebutuhan-kebutuhan duniawinya. Tidak hanya itu. Ada hal yang lebih besar di samping itu. Ada hal yang lebih besar di samping itu. Yaitu hendaknya kita menjaga mereka. Melindungi mereka. Dengan hal-hal yang kaitannya dengan ukhrawi, masalah-masalah akhirat. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sabdanya menyatakan, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya dari yang dipimpinnya. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang imam itu pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa rajulu ra'in fi ahlihi. Seorang laki-laki adalah pemimpin di tengah-tengah keluarganya. Kita semua suami, kepala keluarga punya tanggung jawab yang besar. Karena kita pemimpin bagi keluarga kita yang kita pimpin. Ini masalahnya, masalah yang sangat penting. Bukan masalah yang ringan. Masalah penting, bukan masalah yang ringan. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah kita sudah mendidik keluarga kita dengan pendidikan agama yang benar? Apakah kita sudah mendidik keluarga kita dengan pendidikan akidah, pendidikan tauhid, pendidikan salat, pendidikan yang menyangkut bacaan-bacaan Al-Quran? Apakah kita telah berupaya membuat mereka menjadi orang-orang yang saleh? Ataukah tidak? Ataukah kita hanya perhatian dari segi materi duniawi saja? Yang sebenarnya itu tidaklah seberapa. Di sini kita butuh untuk coba muhasabah, coba introspeksi diri, coba renungi lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabdanya mengingatkan, ma min abdin yastar'ihi Allahu azza wa jalla ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyati illa harramallahu ta'ala 'alaihi al-jannah. Tidaklah seorang hamba yang diberikan kewenangan oleh Allah azza wa jalla untuk memimpin sesuatu, kemudian dia berkhianat, dia berbuat curang, dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai pemimpin, maka di hari dia mati nanti, dia mati dalam keadaan seperti itu, maka haramallahu ta'ala alaihil jannah. Allah akan mengharamkan surga untuknya. Keluarga adalah termasuk sesuatu yang Allah titipkan kepada kita. Kita tidak boleh mengkhianati mereka. Kita tidak boleh mengabaikan hak mereka. Ada kewajiban, ada tanggung jawab yang kita pikul. Kalau seandainya kita abaikan sisi ininya, maka Allah mengharamkan surga untuk kita. Untuk itu, ikhwanu fiddin rahimakumullah, kita bisa melihat bagaimana perhatian para anbiya terhadap keluarganya. Para anbiya, mereka begitu besar perhatiannya terhadap keluarganya. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ingatlah, di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran disebutkan tentang Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, innahu kana sadiqul wa'di. Sungguh ia adalah seorang yang senantiasa menepati janji. Seorang rasul dan seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Ia tidak sungkan-sungkan untuk menyuruh keluarganya menunaikan salat, waz-zakat, mengeluarkan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dia seorang yang diridhoi oleh Rabb-nya. Pernahkah kita mengingatkan keluarga kita untuk mendirikan salat? Membangunkan mereka dari tidurnya, menunaikan sholat. Para nabi saja, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, seperti itu keadaannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Sungguh indah jika sebuah keluarga, ya, suami istri itu saling ta'awun, saling kerjasama, saling mengingatkan untuk melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian, naron, dari ancaman api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, api neraka itu kayu bakarnya dari manusia dan batu. Mari, manusia menjadi salah satu bahan bakar api neraka. Bukan kayu-kayu yang kita ketahui di dunia ini, yang memang bisa untuk menyalakan api. Tetapi kayu bakarnya adalah manusia dan batu. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Waspada, hati-hati, jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, hiya hijaratul kibrit al-aswad, batu yang menjadi kayu bakar api neraka itu adalah batu api berwarna hitam. Para ahli tafsir mengatakan bahwa batu yang menjadi kayu bakar neraka ini memiliki 5 kelebihan dibandingkan dengan batu-batu lainnya. 5 kelebihan yang dimaksud, pertama suratul ittiqad, batu ini cepat sekali membakarnya. Pertama. Yang kedua, batu yang menjadi kayu bakar api neraka itu natnur raihah, busuk sekali baunya. Yang ketiga, kathratul dhukhan, banyak sekali asapnya. Kemudian yang keempat, syiddatul iltisaq bil badan, sangat lengket sekali dengan badan. Jadi kalau seandainya seorang dalam neraka dilempari batu ini, maka batu ini akan menempel di tubuhnya hingga hancur. Dan yang terakhir, quwwatu harriha idza humiyat, sangat panas sekali kalau dibakar. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan dan perlindungan dari azab neraka yang seperti ini. Jaga diri kalian, keluarga kalian dari ancaman neraka yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu. Batunya seperti ini. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Pada api neraka itu kata Allah ada para malaikat ghiladun syidad yang keras lagi bengis. Namun demikian malaikat-malaikat itu adalah makhluk yang taat kepada Allah, tidak pernah melanggar titah Allah, selalu melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Malaikat yang nanti ada menjaga neraka itu disifati oleh Allah Azza wa Jalla dengan sifat yang membuat kita semua takut. Ghiladun syidad, keras lagi bengis. Laisat lahum fiha rahmah, nyaris mereka tidak punya kasih sayang. La yarhamun, para malaikat itu bukan para malaikat yang penyayang, tapi keras lagi bengis. Semua itu memang atas perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Sampai-sampai Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya mengatakan, hubbiba ilaihim azabul khalki kama hubbiba libani Adam al-aklu wa syurub. malaikat-malaikat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal yang ada pada neraka tadi, yang keras lagi bengis, diberikan kecintaan untuk senantiasa mengazab makhluk di dalam neraka. Selalu punya keinginan untuk menyiksa makhluk yang masuk ke dalam neraka. Sebagaimana Bani Adam selalu punya kecenderungan, keinginan, kesukaan untuk makan dan minum. Rasanya kalau kita satu hari tidak makan, tidak minum itu kan sangat merasakan kesusahan. Kebutuhan kita terhadap makan dan minum ini setiap saat. Ya. Besar kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kebutuhan para malaikat yang gila dunia yang syidat yang ada di neraka itu juga seperti itu. Selalu ingin menyiksa makhluk yang ada di dalam neraka. Ya. Dengan siksaan yang mengerikan tentu saja. Disiapkan berbagai macam siksaan. Rantai-rantai, timah-timah yang panas. Palu-palu dari besi. Ngeri sekali. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini peringatan yang sangat berharga bagi kita, agar kita segera sadar. Maut selalu menunggu kita, mengancam kita, mengikuti kita. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian semua berlari darinya, maka sungguh kematian itu pasti akan menjumpai kalian. Siapa sih yang tidak suka, siapa sih yang senang dengan kematian? Secara fitrah semua jiwa kita ngeri, bergetar, ada perasaan takut dari yang namanya kematian. Sedangkan Allah Azza wa Jal sudah menetapkan bahwa kematian itu sebuah kepastian bagi kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuma kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Dan ini sebagai bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jal kepada kita. Allah merahasiakan kapan kita mati. Allah tidak memberitahukan kepada kita bahwa kita akan mati di tahun sekian-sekian. Tidak. Allah merahasiakannya. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Sebab kalau seandainya Allah kasih tahu kapan kita akan mati, maka kita tidak akan pernah punya kesemangatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Kita akan selalu berpikir percuma saya berbuat begini dan begitu, karena esok saya mati. Percuma saya melakukan ini dan itu. Toh sebentar lagi juga akan mati. Untuk apa? Meskipun kematian itu satu kepastian yang akan datang menghampiri kita, menjemput kita, tetapi Allah tetap menampakkan kasih sayangnya. Allah sembunyikan, Allah rahasiakan kapan waktunya kita mati. Kesempatan yang sangat besar saat ini untuk kita segera memperbaiki diri. Dan tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Selama hayat masih dikandung badan, maka selama itu kita terus berupaya memperbaiki diri. Memang tidak ada yang sempurna, tetapi Allah melihat upaya kita. I'malu fasayarallahu amalakum. Berbuatlah kalian, beramallah kalian, bekerjalah kalian, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal akan melihat sejauh mana amal yang kalian lakukan. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat yang telah kita bahas tadi, setidaknya kita mendapatkan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah kita dituntut untuk banyak merenung, banyak mentadaburi ayat-ayat Allah. Karena di dalamnya terdapat peringatan. Sedangkan peringatan itu sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sampaikan peringatan karena sesungguhnya peringatan itu akan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, kita harus bersemangat untuk memperbaiki diri. Karena dengan itu kita akan menjadi orang yang pantas disebut panutan, disebut qudwah. Bagaimana mungkin kita akan memimpin keluarga kita dengan kebaikan kalau kita sendiri tidak baik? Apa yang bisa diperoleh istri kita, anak-anak kita, kalau kita tidak menjadi orang yang bisa memberikan teladan yang baik? Mulai dari diri kita, beri contoh yang positif, beri contoh yang baik di hadapan istri kita, anak-anak kita. Mereka semua tanggung jawab kita. Kemudian kesimpulan lainnya adalah kesimpulan yang diambil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang gambaran api neraka, bahwa api yang ada di dunia itu hanya satu juz saja dari 70 juz api di akhirat. Jadi bandingannya 1/70. Hanya satu bagian saja dari 70 bagian panasnya api di akhirat. Api yang cuma satu juz saja kita rasakan panasnya begitu luar biasa. Tidak ada yang sanggup. Kita menahannya. Coba tempelkan satu jari saja. Yang paling ujungnya saja, jangan semuanya, yang paling ujungnya saja ke api. Kita akan merasakan panas. Panas yang luar biasa, tidak tahan. Ya, kalau api di neraka itu, ya, panasnya sampai ke dalam hati kita, ke dalam dada kita. Narullahil muqadah allati tatali'u 'alal afidah. Narullahil muqadah, api Allah azza wa jalla yang dinyalakan. Allati tatali'u 'alal afidah, yang panasnya api tersebut masuk sampai ke dalam dada hati. Kalau api di dunia kita hanya merasakan sakit ujung jari ini ketika kita tempelkan padanya. Tapi kalau api neraka tidak akan, semua tubuh kita merasakan ya, panasnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian kesimpulan berikutnya adalah bahwa para malaikat hum ibadullah khalaqahumullah li ta'atihi. Para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah. Allah Azza wa Jal ciptakan mereka memang untuk senantiasa taat kepadanya. Kita tidak melihat wujud malaikat, tetapi kita wajib untuk mengimaninya. Sebagian dari sifat malaikat itu diberitahukan kepada kita. Seperti sifat malaikat Jibril yang disebutkan memiliki sittumi'ah janah, 600 sayap, waqad saddal ufuq, dan telah memenuhi ufuk. Ya. Kita wajib mengimani keberadaan para malaikat. Dan itu adalah bagian dari rukun iman kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kita menolak mengimani keberadaan para malaikat, maka keimanan kita tidak sah. Ya. Faedah lainnya, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah wajib bagi kita untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar kepada keluarga kita. Suruh mereka untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Dorong mereka untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Larang mereka dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ya. Hukum mereka ketika melakukan pelanggaran kepada Allah Azza wa Jalla. Perintahkan kepada mereka salat, zakat, saum, dan seluruh kewajiban-kewajiban Islam lainnya. Dorong mereka untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang baik. Motivasi mereka agar cinta kepada amalan-amalan yang baik. Motivasi mereka untuk membaca Al-Quran. Tidak melupakan Al-Quran. Dorong mereka untuk supaya mau belajar ilmu agama dengan baik. Wa'mur akhlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk menunaikan salat secara khusus, disinggung oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam beliau menyatakan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab' sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk mendirikan sholat di saat mereka sudah memasuki usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan hukum mereka ketika tidak mau mengerjakannya saat sudah 10 tahun. Wa farraqu bainahum fil madaji, pisahkan mereka di tempat tidurnya. Ini arahan-arahan dari Nabi alaihi salatu wasallam, dan sangat banyak sekali bimbingan yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita kaitannya dengan penjagaan kita terhadap keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, kesimpulan selanjutnya adalah ada gambaran di hadapan kita tentang betapa besarnya ancaman dan siksa yang Allah Azza wa Jal telah siapkan. Ini tentu memberi motivasi tersendiri kepada kita agar berupaya melindungi diri, menyelamatkan diri dari azab yang telah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang justru mendapatkan siksa azab Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak ada azab Allah yang ringan. Semuanya berat. Semuanya mengerikan. Semuanya menakutkan. Semuanya menghancurkan dan membinasakan kita. Maka masing-masing kita bertanggung jawab atas diri-dirinya dan keluarga-keluarganya. Ikhwanul fillah rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit yang disampaikan tadi memberi manfaat yang besar, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semuanya. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar memberikan keistiqomahan, kekuatan, kekokohan. Senantiasa diberikan ketangguhan untuk bisa menjaga diri kita dan juga keluarga kita min kulli su'in wa makruh, dari perkara-perkara yang buruk dan perkara-perkara yang tidak kita sukai. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.